kerap kali ku renungkan kasihmu, pengalamanku bersama. Kata tak berdaya melukiskan kasihmu padaku, sebab kau setia. Senandung nadaku, kaulah sukacitaku, kau penghiburanku, kau segalanya bagiku. Atas putih tak perlu bersaksi, karena janjimu tak pernah kecewakanku. Kau pegang erat kedua tangan saat ku terjatuh, kau topangku. Ku ringkaskan dalam laguku, kebaikanmu di dalam senang. Kau segalanya bagiku. Hanya kau satu yang ku perlu dalam hatiku, dalam hidupku. Selamanya.